saat lalu kau buang cuma. Kau jemur, kau panas-panasi, kau bakar, kau hangus-hangusi, kau ilas-ilas, kau remas-remas, namun tetap wangi. Seribu, lebih seribu kali.